بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله لنجدن بلاجرني terakhir pada درس yang keempat. Sekarang tamrin khamisan yang kelima. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bin nafyi musta'milan ma, dengan nafi. Menjawab pertanyaan dengan jawaban nafi menggunakan kata ma. Jadi ma an-nafiyah, ma yang bermana nafi, ma yang digunakan untuk nafi. Jadi perhatikan ma di sini yang digunakan untuk an-nafiyah, untuk nafi, tentunya akan berbeda dengan ma yang digunakan untuk yang lain. Jadi lafadznya sama, tetapi faedah atau fungsinya ataupun makna itu bisa berbeda. Ini perhatikan ya. Nanti dalam bahasa Arab kata-kata yang semacam ini banyak ya. Lafadznya sama ya, tetapi faedah atau fungsinya atau makna itu bisa berbeda. Nah, nanti yang menentukan dari siyaqul kalam, dari konteks kalimat, akan bisa dibedakan, akan bisa diketahui makna dari kata tersebut. Apakah sebagai nafiah misalnya dalam hal ini, ataukah mungkin ma itu sebagai istigham untuk bertanya. Seperti yang dulu dipelajari di awal ya, dari pada jilid yang pertama misalkan, ma hadza, apakah ini. Nah, di sana ma untuk istigham, untuk bertanya, ma istighamiyah. Tentunya akan berbeda makna dengan ma an-nafiyah, dan penggunaannya juga bisa berbeda dilihat dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya. Ini ya, perhatikan di sini ada beberapa pertanyaan kemudian dijawab dengan nafi menggunakan ma an-nafiyah ini. Yang pertama, zahabta ila al-madrasati amsi, apakah engkau pergi ke sekolah amsi, kemarin. Apakah kemarin engkau pergi ke sekolah? Dijawab dengan nafi tentunya dijawab dengan jawaban nafi dulu, yaitu dengan kata la. Baru kemudian kalimatnya ini yang dimasukkan ma padanya. Jadi menggunakan ma di sini pada kalimatnya, bukan pada jawaban nafinya. Kalau jawaban nafi tetap sebagaimana asalnya, yakni menggunakan kata la. Ini. Kemudian penggunaan ma pada kalimat berikutnya. Tadi pertanyaannya, adhahabta ilal madrasati amsi, maka pada jawaban kalimatnya menjadi ma zahabtu. Ini ya, ma zahabtu. Jadi penggunaan ma an-nafiyah ini pada fi'il maudhi'nya, pada fi'ilnya, pada kalimatnya. Ma zahabtu ilal madrasati amsi, saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Ini ya, ini ma zahabtu. Dan juga perhatikan mawirnya atau ta yang bersambung pada fi'il zahaba, pada pertanyaan tadi, zahabta, a zahabta, ya, hamzahnya istifham, ya, kemudian fi'ilnya, kalimatnya zahabta, ta'nya di fathah, untuk mukhatab, untuk orang yang diajak bicara, seorang laki-laki, maka tentunya yang jawabannya, pada jawabannya atau orang yang menjawab, dhamirnya, ta'nya disesuaikan untuk mutakallim, untuk pembicara, dengan ta' yang dhammah. Hingga pada jawaban menjadi ma zahabtu, saya tidak pergi. Kalau zahabta, taknya di fathah, kamu pergi. Kemudian pada jawaban tadi, taknya diganti dengan bomah, harakatnya menjadi zahabtu. Dinafikan dengan ma menjadi ma zahabtu, saya tidak pergi. Ini. Dan di sini terkait dengan waktu ditunjukkan kata amsi, kemarin. Jadi waktu yang lampau, waktu yang sudah lewat, sudah berlalu. Ya. Jadi saya kemarin tidak pergi ke sekolah. Ya. Jadi waktu yang lampau. Jadi bentuk fi'il ini zahaba atau yang semisalnya ini terkait dengan waktu yang lampau, waktu yang sudah berlalu. Contoh yang kedua. Raja'a abuka min Baghdada. Apakah ayahmu sudah kembali, sudah pulang dari Baghdad? Raja'a abuka, ayahmu kembali, ayahmu pulang. Dan dijawab apa? La. Dijawab nafinya dulu dengan kata la. Kemudian kalimatnya ma raja'a apa? Abuka, ayahmu, dalam pertanyaan. Maka orang yang menjawab akan menjawab dengan jawaban apa? Ayahku. Berarti kafnya diganti dengan ya, menjadi abi. Ya. Fi'ilnya tetap roja'a. Ya. Roja'a abuka. Roja'a abuka menjadi, atau jawabannya menjadi ma roja'a abi. Ya, dinafikan dengan ma, ya, ma roja'a abi min Baghdada, atau kalau diganti bomir min ha karena nama kota, nama tempat ini mu'annas sehingga kalau Baghdad di sini diganti dengan bomir, dengan bomir yang mu'annas yaitu ha. Jadi jawabannya la, kemudian kalimatnya ma roja'a abi min ha, ayahku tidak kembali atau belum kembali, belum pulang dari Baghdad. Salitan yang ketiga, zahabat ukhtuka ilal mustashfa. Apakah saudarimu sudah pergi ke rumah sakit? Zahabat ukhtuka, yang menjadi fa'il, yang menjadi pelaku dari perbuatan ini, ukhtu, saudari, ya, mu'annas, ya, perempuan, maka pada fi'il zahabat bersama dengan ta' yang sukun, ya, atau ta' ta'nif. Kenapa? Karena pelakunya atau fa'ilnya mu'annas, mufrad, ya, maka bersama dengan ta' ta'nif. Zahabat ukhtuka. Apakah saudarimu pergi, sudah pergi ke rumah sakit? Ya. Kemudian dijawab la, tidak. Kemudian kalimatnya ma zahabat ukhti, ya, dengan dhamir ya pada ukhti, karena asalnya ukhtuka pada pertanyaan ukhtuka, saudaramu, saudarimu. Maka orang menjawab akan mengatakan, menjawab dengan jawaban saudariku, saudari saya. Maka dhamirnya disesuaikan. Ya, kalau dalam pertanyaan dengan dhamir kaf untuk mukhatab, maka pada ya, pada jawaban ya, dengan dhamir ya, ya, untuk mutakallim. Jadi sesuaikan pada semua hal yang terkait atau yang berubah. Ya. Ini. Dhahabat ukhtuka ilal mustashfa, apakah saudarimu pergi, sudah pergi ke rumah sakit? La, tidak, atau belum. Kemudian kalimatnya, ma zahabat ukhti ilaiha, atau ilaihi, alaikum. Ya, ilal mustashfa atau ilaihi. Ya, ini. Jadi, tapi yang pokok di sini, ma zahabat ukhti, saudariku tidak pergi atau belum pergi ke rumah sakit. Ini. Ya. Ini. Jadi ini menjawab pertanyaan atau membuat pertanyaan menjawab pertanyaan dengan menggunakan nafi, yakni menggunakan kata ma'anafiyah. Jadi penggunaan ma'anafiyah pada kalimat jawabannya, bukan pada jawaban nafinya. Kalau jawaban nafi tetap sebagaimana asalnya dulu dengan kata la. Ini ya, ini untuk jawaban nafinya, jawaban untuk menafikan, menggunakan kata la. Baru kemudian kalimatnya untuk menafikan dari pertanyaan tadi, pada kalimat tersebut ini digunakan ma'anafiyah. Menjadi seperti ini tadi. Ma zahabtu, ma roja'a abi, ma zahabat ukhti. Seperti ini. Ya. Jadi ini fungsi ya, dari ma untuk menafikan fi'il fi'il ini, menafikan kalimat-kalimat ini. Ya. Saya tidak pergi, ayahku tidak atau belum kembali, saudariku tidak atau belum pergi ke rumah sakit. Seperti ini. Yang berikutnya, sadisan tamrin yang ke-6. Atau dari ini ada yang ditanyakan mungkin? La masuk dalam kalimat. Tidak, kalau la ini tidak masuk dalam kalimat. Jadi la sebagai jawabun nafi, jawab untuk nafi, ini tidak masuk dalam kalimat. Jadi dia tersendiri, terpisah. Jawaban nafi dengan la, dengan kata la, ini terpisah. Tidak masuk dalam kalimat. Tidak menjadi bagian dari kalimat jawaban. Terpisah, ya. Ini. Jadi la nafi, la jawaban nafi sekedar menafikan pertanyaan tadi. Ya atau tidak? Tidak. Seperti itu saja. Hanya berhenti di situ. Tidak. Adapun ketika nanti di sampaikan kalimatnya untuk menafikan, baru tadi dengan ma pada contoh ini, pada kalimat-kalimat ini. Yang la tadi, la an-nafiyah, ini tidak termasuk. Ya. Dalam penulisan itu ada titik ya, la kemudian titik, kemudian baru kalimat sesudahnya, ma zahabtu, ma roja'a abi, dan yang semisalnya. Ini. Jadi terpisah ya. Jadi bukan bersambung la ma zahabtu, tidak seperti itu. Dalam mengucapkan juga dipisah, di apa, dijaga. Jangan langsung la ma zahabtu, nanti bingung. Ada orang mengatakan menjawab pertanyaan semacam ini, la ma zahabtu, apa itu maksudnya? Maka dipisah dalam mengucapkan juga la, dijawab dulu nafinya. Azhabta ilal madrasati? La. Baru kemudian kalimatnya, ma zahabtu ilal madrasati. Ini ya. Jadi dalam berbahasa ya, semua sisi ya, diperhatikan, penulisannya, pengucapannya, intonasinya, pertanyaan dengan kalimat berita juga nanti berbeda, gitu ya. Itu juga diperhatikan semuanya. Ini juga berlaku pada bahasa Arab juga demikian. Ini. Jadi bukan dengan nada datar, kalau ya memang itu pertanyaan. Ya. Intonasinya, ya, nadanya, nada untuk bertanya. Azhabta ilal madrasati amsi. Ya, berbeda dengan jawabannya madzhabtu ilal madrasati amsi, lebih datar. Ya. Ini, jadi dari semua sisi perhatikan. Ada lagi? Baik, berikutnya hadisan yang ke-6, ta'ammal ma yali, perhatikan. Ya, kata-kata hal-hal berikut ini. Disebutkan kemarin dalam daras satu kata ini, li'anna. Ya, li'anna. Dijelaskan asalnya li'anna adalah lam yang bersambung bertemu dengan anna. Ya, huruf lam yang termasuk huruf jar ya di sini. Kemudian dia bersambung bertemu dengan anna. Maka menjadi satu, menjadi li'anna. Ya, penulisan lam bertemu dengan alif menjadi seperti itu. Ya, li'anna. Ini. Nah, anna ini dijelaskan wa anna min akhawati inna. Dan anna ini termasuk saudara dari inna. Sehingga apa? Dia akan beramal berlaku sebagaimana inna. Bahkan di sini anna secara makna juga sama dengan inna, yakni untuk taukid. Ya, kalau diperhatikan pada beberapa pelajaran sebelumnya, di sana disebutkan saudara-saudara dari inna seperti lakinna, la'alla, ka'anna, tetapi maknanya berbeda. Ya, faedahnya, fungsinya berbeda. Yang sama apa? Amalannya, hukumnya sama, tetapi makna berbeda. Pada saudara-saudara inna yang sebelumnya kemarin. Tetapi untuk anna ini secara makna sama dengan inna, yakni untuk taukid. Inna untuk taukid, anna juga untuk taukid. Untuk menegaskan, untuk menguatkan makna kalimat. Dan tentunya amalannya hukumnya juga sama, karena anna min akhwati inna, anna termasuk saudara dari inna. Jadi amalannya sama, hukumnya sama, dan makna di sini juga sama antara anna dengan inna. Ya, perbedaannya kalau inna hamzahnya di kasrah, kalau anna hamzahnya di fathah. Dan juga nanti mungkin di pelajaran-pelajaran mendatang juga akan ditunjukkan perbedaan penggunaan atau letak, di mana letaknya inna, di mana letaknya anna, kapan menggunakan inna dan kapan menggunakan anna, karena perbedaan hamzah kasrah dan hamzah fathah tadi. Jadi perbedaannya ada pada penggunaannya. Ada tempat-tempat yang mana di situ digunakan inna, tidak bisa digunakan anna, dan ada pula tempat-tempat dalam kalimat yang digunakan anna, tidak digunakan inna. Nanti di lain waktu insya Allah akan disampaikan. Ya. Yang jelas di sini, yang perlu diketahui untuk awal ini, bahwasanya anna ini termasuk saudara dari inna, sehingga dia akan berlaku, beramal, berhukum sebagaimana hukum inna, sebagaimana amalan pada inna. Dan juga satu lagi tadi, secara makna juga sama dengan inna untuk taukid. Nah, kemudian di sini penggunaan anna ini didahului oleh lam. Ya. Salah satu atau bentuk salah satu bentuk penggunaan anna ini di sini dia bisa didahului oleh lam ini. Kalau inna, inna tidak bisa didahului oleh lam seperti ini. Tidak bisa misalkan menjadi li inna, tidak bisa. Tapi kalau anna bisa. Ini perbedaan yang lain ya, ini. Nah, di sini ketika anna didahului oleh lam menjadi li anna. Kemudian ditunjukkan contoh. Kemudian sesudah itu li anna sesudah bersambung ya menjadi li anna, kemudian bersambung dengan bomir, bertemu dengan bomir. Maka yang terjadi apa? Sebagaimana pada inna, inna bertemu bomir, maka bomirnya berubah bentuknya. Maka pada li anna jika demikian, li anna bertemu dengan bomir, maka bomir itu akan berubah bentuknya, berubah lafal bomirnya. Adapun secara makna dari bomir tetap sama, bomir huwa semakna dengan bomir hak, ya, bomir anta maknanya sama dengan domir kaf ini. Ditunjukkan di sini li'anna bertemu dengan huwa menjadi li'annahu. Li'anna bertemu dengan hiya menjadi li'annaha. Li'anna bertemu dengan anta menjadi li'annaka. Li'anna bertemu dengan ana menjadi apa? Li'annani atau li'anni. Seperti inna. Ya, sama seperti inna kemarin pada awal dars ini. Ya. Seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan, ya, seperti itu. Kemudian contoh penggunaannya untuk li'anna. Raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Ya, li'annahu maridun ini. Raja'at Aminatu minal madrasati. Tadi Hamid laki-laki ya, Hamid pulang kembali dari sekolah karena dia sakit. Hamid seorang laki-laki. Maka fi'ilnya roja'a bentuk asalnya. Kemudian dhamirnya tadi pada li'anna, li'annahu dhamir ha' untuk mudzakkar laki-laki. Kemudian maridun ini juga menyesuaikan lafaz yang mudzakkar yang untuk laki-laki. Jadi sesuai. Apa yang harus sesuai disesuaikan. Roja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Kemudian ketika yang sakit Aminah, okay, atau yang melakukan perbuatan tersebut Aminah, seorang perempuan, maka ada perubahan, ada penyesuaian pada hal-hal yang memang harus sesuai. Contohnya di sini menjadi Raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha maridatun. Fi'ilnya bersama dengan tak sukun atau tak ta'nits karena fa'ilnya Aminah mu'annas. Kemudian bomir yang bersambung dengan li'anna juga bomir yang mu'annas. Li'annaha bomirha untuk mu'annas. Dan kata berikutnya sebagai khobar dari anna juga mu'annas. Maribotun. Dengan adanya tak marbubah, tak ta'nits, ini untuk mu'annas. Raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha maribotun. Aminah pulang kembali dari sekolah karena dia sakit. Yang berikutnya, raja'tu minal madrasati li'annani maridatun. Saya pulang dari sekolah untuk mutakallim, raja'tu dengan ta' dhammah untuk mutakallim. Saya pulang, saya kembali dari sekolah li'annani maridatun karena saya sakit. Nah, di sini li'anna ketemu anak menjadi li'annani. Dan ini kalau dilihat maridatun lafaznya mu'annas. Berarti yang berbicara di sini adalah seorang perempuan, bukan seorang laki-laki. Kenapa? Karena di situ maridatun ini mu'annas, berarti mutakalimnya mu'annas. Jadi ucapan seorang perempuan, raja'tu minal madrasati li'annani maridatun. Saya pulang dari sekolah karena saya sakit. Oh ya, anna ketika didahului lam, ya. Tadi maknanya kalau diterjemahkan menjadi karena. Li'annahu karena dia, li'annani karena saya, seperti itu. Ini dulu, yang berikutnya nanti baca surat insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Nah, insyaAllah melanjutkan tamrin yang berikutnya, sabi'an yang ketujuh. Iqra'il mithala, bacalah contoh ini. Thumma ajib anil as'ilatil atiyati. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Bi na'am au bala. Dengan jawaban na'am atau dengan jawaban bala. Nah, perhatikan nanti dari pertanyaan yang disampaikan, yang diajukan, kemudian jawaban yang digunakan pada masing-masing pertanyaan. Yang satu menggunakan jawaban na'am dan yang satunya nanti menggunakan jawaban bala. Adapun makna atau jawaban tersebut juga perhatikan jawaban yang dimaksud itu apakah jawaban isbat atau bagaimana, atau jawaban nafi. Jadi jawaban dari suatu pertanyaan dengan na'am atau dengan bala, dan tentunya dilihat pada kalimat tersebut istifhamiyah yang diawali dengan hamzah istifham, ya, maka tentunya secara asal ya hamzah istifham dia nanti akan membutuhkan jawaban isbat atau jawaban nafi. Ya, ini pertanyaan dengan hamzah istifham. Kalau dulu yang pernah dipelajari pada jilid yang pertama, untuk jawaban isbat dari hamzah istifham tersebut ini menggunakan lafaz na'am. Ya, sedikit mengulang ya dari apa yang sudah dipelajari terdahulu. Ya, jadi dari hamzah istifham kemudian jawaban isbat ini menggunakan lafaz na'am. Adapun jawaban nafi dari hamzah istifham tersebut ini menggunakan lafaz la. Okay. Ini asalnya demikian. Hamzah istifham isbat dengan na'am, kalau nafi itu dengan la. Kemudian di sini tadi disebutkan ada lafaz bala. Bagaimana? Sekarang perhatikan contohnya pertanyaan dengan hamzah istifham berikut ini. Yang pertama, A zahabta ilal madrasati amsi? Apakah kamu sudah pergi ke sekolah kemarin? Ya, sebagaimana asalnya pertanyaan ini dimulai dengan hamzah istifham, ya. Kemudian kalimatnya juga kalimat sebagaimana biasanya, kalimat yang musbat, jumlah musbatah, ya. Atau musbat, yakni tidak ada negatif, tidak ada yang menafikan, ya, kalimat positif kalau dalam bahasa Indonesia ya. Bukan kalimat negatif, tidak ada yang menafikan, tidak ada yang membuat dia menjadi bermakna tidak. Jadi kalimat yang musbat pada pertanyaan ini dengan hamzah istifham ini. Maka untuk jawaban isbat mengiyakan, membenarkan dari pertanyaan tadi digunakan lafaz na'am. Sehingga di sini dijawab na'am. Kemudian kalimatnya untuk memperjelas dari isbat pada pertanyaan ini, zahabtu, saya sudah pergi, saya telah pergi ke sekolah kemarin. Mafhumnya demikian ya, zahabtu ilal madrasati amsi. Tapi cukup dicap dengan zahabtu, ini sudah bisa difahami karena ini menjawab pertanyaan ya. A zahabta ilal madrasati amsi? Na'am zahabtu. Jawaban isbat. Ya. Apakah kamu sudah pergi ke sekolah kemarin? Iya. Saya sudah pergi ke sekolah kemarin. Isbat membenarkan, mengiyakan, menetapkan benar saya sudah pergi ke sekolah. Seperti itu. Dan ini sebagaimana yang dipelajari terdahulu seperti ini. Dan tadi kalimat sesudah hamzah istifham tadi kalimat yang musbat, artinya tidak ada negasinya, tidak ada nafinya, kalimat positif ya. Ini. Maka untuk jawaban isbat dari kalimat yang musbat tadi menggunakan lafaz na'am. Pertanyaan yang kedua, kalimat pertanyaan yang kedua, perhatikan. Ama zahabta ilal madrasati amsi? Ama zahabta. Sesudah hamzah istifham di sini ada ma an-nafiyah. Jadi ma di sini ma an-nafiyah, ma yang berfungsi untuk menafikan. ini. Manafiah. Menafikan kalimat sesudahnya atau fi'il sesudahnya. Ma zahabta, kamu tidak pergi. Ya. Kalau zahabta, kamu pergi. Ma zahabta, kamu tidak pergi. Jadi menafikan, mentidakkan. Kalau bahasa Indonesia menjadi negatif, menegasikan, kamu tidak pergi. Ini ya. Nah, di sini kalimat ini istifhamiyah ini tadi hamzah istifham kemudian diikuti dengan nafiyah, ada ma'an nafiyah. Ama zahabta, apakah kamu tidak pergi? Tidakkah kamu pergi? Ya, kalau terjemahan bisa disesuaikan ya. Kira-kira seperti itu. Apakah kamu tidak pergi? Atau tidakkah kamu pergi ke sekolah kemarin? Yang jelas di sini sesudah hamzah istifham itu kalimatnya ada nafiyahnya. Ada kata-kata yang menafikan. Atau disebut dengan kalimat yang manfi. Atau manfiyah. Ini ya. Manfiyah atau manfi. Jadi kalimat yang negatif kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Yang ada nafinya. Maka untuk jawaban yang isbat dari kalimat manfi ini, jawaban isbat maksudnya apa? Menetapkan bahwasanya dia pergi ke sekolah. Dari contoh ini ya, menetapkan bahwasanya dia melakukan perbuatan tersebut. Maka di sini dijawab dengan lafaz bala, bukan dengan lafaz na'am. Berbeda dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Ya. Jadi adanya nafi pada kalimat kedua ini mempengaruhi jawabannya. Lafaz jawabannya. Ya. Dan di sini ditunjukkan pada kalimat sesudah bala untuk menjelaskan bala zahabtu. Zahabtu, saya pergi. Saya pergi ke sekolah. Artinya jawabannya adalah jawaban yang musbat. Jawaban yang menetapkan bahwasanya dia pergi ke sekolah dalam contoh ini. Jawaban yang positif. Zahabtu, pergi ke sekolah. Yang musbat. Tetapi karena pada pertanyaan tadi ada nafiyahnya atau kalimatnya manfi, sesudah hamzah istifham itu kalimatnya manfi, ada nafiyahnya, maka untuk jawaban isbat ini menggunakan lafaz bala. Ya, ini bukan lafaznya na'am. Berbeda. Sama-sama jawabannya isbat. Jawabannya itu menetapkan, mengiyakan bahwasanya dia pergi ke sekolah. Tetapi perbedaan pada kalimat pertanyaan, yang satu musbat, tidak ada nafiahnya, yang satunya manfi, ada nafiahnya, maka lafaz jawabannya berbeda. Yang satu dengan na'am, pada kalimat musbat, itu jawabannya dengan na'am, adapun pada kalimat manfi, ini jawabannya dengan bala. Pada jawabannya, na'am, bala. Adapun kalimat sesudahnya sama. Kalimat yang musbat, zahabtu. Ya, ini ya. Bisa diketahui perbedaannya, perhatikan tadi. Ya. Kalau diartikan kira-kira ama, ya, untuk yang kalimat kedua ya. Ama zahabta ilal madrasati amsi? Tidakkah kamu pergi ke sekolah kemarin? Bala, zahabtu. Ya, memang demikian. Saya pergi ke sekolah. Atau iya, saya pergi ke sekolah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin nanti bisa dicari yang pas. Yang jelas, pertanyaan tadi, tidakkah kamu pergi ke sekolah? Ya, memang saya pergi ke sekolah. Ya, seperti itu. Atau mungkin dengan jawaban apa? Tidak. Artinya mentidakkan pertanyaan tadi. Tidakkah kamu pergi ke sekolah? Tidak. saya pergi ke sekolah. Jadi semacam itu ya. Baik, bisa disesuaikan dalam bahasa Indonesia. Yang jelas jawabannya adalah jawaban yang mustahil, yang isbat atau musbat, jadi menetapkan bahwasanya dia pergi ke sekolah. Maka tadi lafadznya berbeda pada kalimat yang berbeda. Jadi perhatikan ketika ada pertanyaan dengan hamzah istifham, kemudian perhatikan sesudahnya, kalimat sesudah hamzah istifham. Kalau memang kalimatnya musbat, tidak ada nafinya, maka jawabannya dengan na'am. Kalau memang benar demikian ya. Kalau jawaban yang isbat tadi dengan na'am. Iya, benar. Tapi kalau sesudah hamzah istifham itu kalimatnya manfi, ada nafiyahnya, kalimat negatif, maka untuk jawaban yang musbat itu menggunakan lafaz bala. Contoh yang berikutnya dari kalimat-kalimat sesudahnya. Raja'a abuka minas suqi. Apakah ayahmu sudah kembali dari pasar? Kenyataannya sudah kembali. Bagaimana menjawabnya? Naam. Raja'a abi. Atau cukup. Ya, karena menjawab pertanyaan. Naam. Raja'a. Ya, karena pada roja'a di sini terkandung fa'il yang berupa bomir mustatir takdirnya huwa, kembalinya pada abi. Boleh. Na'am roja'a atau roja'a abi. Boleh. Yang jelas di sini karena kalimatnya musbat ya, sesudah hamzah istifham tidak ada nafinya, maka untuk jawaban isbat tadi dengan lafaz na'am. Kalimat yang kedua, ama roja'a abuka minas suqi. Apakah ayahmu belum pulang, tidak pulang dari pasar? Tidakkah ayahmu pulang dari pasar? Kenyataannya ayah sudah pulang dari pasar. Berarti dijawab dengan apa? Dengan bala. Bala. Kemudian roja'a atau roja'a abi. Jadi isbat menetapkan bahwasanya ayah sudah pulang. Tetapi karena pertanyaannya ada nafinya, ma roja'a, ama roja'a, maka jawaban isbat dengan lafaz bala. Ini. Baik. Contoh yang berikutnya. Zahabat Laila ilal jami'ati. Apakah Laila, ini nama seorang perempuan ya, Laila, apakah Laila sudah pergi ke sekolah, ke universitas, ke kampus? Apa jawaban isbatnya? Naam zahabat. Naam zahabat. Cukup. Atau kalau mau dilengkapi atau dijelaskan, naam zahabat Laila. Kalau mau diganti bomir, bomirnya mustatir ya, takdirnya hiya, maka cukup dengan lafaz zahabat. Ini. Contoh berikutnya, ama zahaba akhuka ila riyawi. Tidakkah saudaramu pergi ke Riau? Apakah saudaramu tidak pergi ke Riau? Kenyataannya saudaranya pergi ke Riau, sudah pergi ke Riau. Berarti jawaban yang isbat, yang musbat. Tetapi pertanyaannya ada nafiyahnya, ama zahaba. Maka jawabannya menggunakan apa? Bala. Bala zahaba. Yes. Jeda ya dengan titik dulu. Naam titik, bala titik. Dalam menjawab juga ada jedanya, tidak langsung bersambung dengan kalimatnya. Naam zahabtu, tadi apa? Naam zahabtu. Bala zahabtu. Bala zahaba. Naam zahabat. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari ini tadi, beberapa tamrin dari yang disampaikan ini tadi. Ya, jadi perhatikan pada kalimat yang sesudah hamzah istifham, apakah kalimatnya musbat, musbatah, ataukah kalimatnya itu manfi. Itu nanti akan menentukan pada lafaz jawabnya. Ya, ini untuk yang jawaban isbat terlebih dahulu. Ya, ini. Nanti di pelajaran mendatang insya Allah nanti juga akan disampaikan juga untuk yang jawaban nafi. Nanti juga akan berbeda lafadznya. Ya, yang jawaban nafi ketika kalimatnya musbat atau manfi nanti juga akan berbeda pada jawaban yang nafi. Di beberapa pelajaran mendatang insya Allah akan disampaikan. Sementara ini dulu, ya, satu persatu, sedikit demi sedikit, ini dulu di ketahui, dimengerti, difahami, ya. Supaya tidak terlalu memberatkan, ya. Jadi sedikit-sedikit, insya Allah sudah lebih ringan, ya. Ini pelajaran keempat dari Robi selesai. Ada pertanyaan dari ini? Tidak ada, kita lanjutkan. Kita tambah sedikit pada pelajaran yang berikutnya, yang baru. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Qala al-mudarrisu, mudarris berkata, bertanya, man fataha bab al-fasli, siapa yang membuka pintu kelas ini? Ya. Dalam bahasa Arab memang tidak ada kata-kata ini atau hadza. Cukup babal fasli. Tapi dalam bahasa Indonesia untuk lebih jelasnya, ya, dalam terjemahan ditambahkan pintu kelas ini. Jadi situasinya di dalam kelas, ya, waktu pelajaran. Oke, supaya lebih jelas, siapa yang membuka pintu kelas ini? Kelasnya yang dimaksudnya kelas ini, kelas yang ditempati, bukan kelas lain. Tapi kalau dalam bahasa Arab, di sini sudah ada alif lam, al-fasli, ada alif lam. Berarti sudah ma'rifah, sudah tertentu. Al-fasl yang dimaksud, ya, fasl itu yang ditempati, bukan fasl, bukan kelas yang lain, bukan ruang kelas yang lain. Jadi adanya alif lam seperti itu, ya, ma'rifah, menjadikan ma'rifah sudah tertentu, yang dimaksud itu tertentu, fasl kelas yang dimaksud tertentu, ya. Jadi cukup dengan menambahkan alif lam, tidak perlu misalkan baba hadzal fasli dengan penambahan kata hadza atau ini, tidak perlu, ya. Jadi ringkas, lebih ringkas, tetapi maknanya jelas dan lebih luas ini. Ini, ya, sedikit mengulang tentang ma'rifah seperti itu. Al-Islam, ma'rifah. Qala Hamidun, Hamid berkata menjawab, ana fatahtuhu, saya membukanya. Saya yang membukanya. Fatah tuhu. Ya, dari tadi fi'il asalnya fataha, kemudian yang melakukan adalah mutakallim atau pembicara orang pertama, maka bersambung dengan bomir ta yang didhommah, fatah tu. Ya. Kemudian babal fasli, yaitu baba, pada jawaban diganti dengan bomir juga, dengan bomir ha yang sesuai. baba ini mufrad muzakkar, maka dhamirnya juga mufrad muzakkar ghaib, yakni dhamir ha, sehingga menjadi fatah tuhu, saya membukanya, membuka pintu kelas tersebut. Jadi seperti ini. Dalam bahasa Arab biasanya yang lazim digunakan ketika satu isim, satu kata sudah disebutkan di awal pertama kali, maka yang berikutnya pada kalimat-kalimat berikutnya itu digantikan dhamir. Ya, digantikan dhamir. Dhamir yang sesuai dengan isim tersebut, dengan kata tersebut. Sesuai dari sisi jenis, sesuai dari sisi jumlah dan kedudukannya. Ini. Jadi tidak mengulang banyak kata. Fatahtu babal fasli. Ya boleh, tetapi terlalu panjang. Ya, terlalu lama. Ya, cukup fatahtuhu. Ya. Ini ya, sekaligus belajar mengulang tentang dhamir, penggunaan dhamir seperti ini. Berikutnya, qala al-mudarrisu, wa man fataha an-nawafidha, dan siapa yang membuka jendela-jendelanya. An-nawafidha, ada alif lam, jendela-jendelanya. Yang dimaksud jendela mana? Jendela kelas itu juga. Kok tahu? Adanya alif lam. An-nawafidha, an-nawafidha, alif lam ma'rifah, jendela-jendela yang tertentu. Jadi bukan sembarang jendela, bukan asal jendela. Kalau asal jendela, jendela manapun bisa. Tapi di sini an-nawafidha, ada alif lam, menunjukkan makna tertentu. Jadi jendela yang dimaksud di sini sesuai dengan konteksnya di sini dalam kelas, ya jendela kelas itu. Ini ya. Jadi bisa difahami semacam itu. Jadi tidak sekedar siapa yang membuka jendela-jendela, akan maknanya akan rancu atau makna yang umum. Masih belum jelas jendela yang mana. Kalau hanya diterjemahkan atau hanya difahami seperti itu. Tapi kalau adanya alif lam menjadi ma'rifah tertentu, maka orang bisa paham sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaannya, situasinya, ini dalam kelas, berarti yang dimaksud adalah jendela kelas itu. Jadi paham ya? Tidak perlu menyebutkan lafaz al-fasl. Tapi dari keadaan, dari situasi, dari konteks bisa dipahami. Ya. Man fatahan nawafidha, siapa yang membuka jendela-jendela kelas ini, bisa dimaknai seperti itu. Qala Aliyun, ana fatahtuha, saya membukanya. Saya yang membuka, iya, membuka jendela-jendela tersebut. An-nawafidha, ini bentuk jamak, jamak dari ghairu aqil. Ya. Ingat, dulu sudah pernah dipelajari pada jilid pertama, jamak ghairu aqil, maka ini dihukumi secara lafaz sebagai mu'annas, mufrad, sehingga dhamir yang digunakan untuk menggantikannya juga dhamir mu'annas, mufrad, yakni dhamir ha. Ana fatahtu ha, saya membukanya, membuka jendela-jendela tersebut. Ya, jadi bahasa Arab secara umum ya sifatnya seperti ini. Ya, lafadznya ringkas tetapi maknanya luas dan jelas insyaallah sesuai dengan siyaqul kalam. Yang berikutnya coba dibaca pergantian. Qala al-mudarrisu, guru berkata, man kasara hadzal kitaba, maktaba, hadzal maktaba, siapa yang merusak, mematahkan, siapa yang merusak meja ini, ya, man kasara hadzal maktaba, siapa yang merusak meja ini, fa anta kasartahu ya Hashim, apakah engkau yang merusaknya wahai Hashim. Ganti wala Hashim la ini makasar tubuh, tidak, saya tidak merusaknya. Ini ada inna, sungguh saya tidak merusak. Ya, ada inna ya untuk taukid, untuk menegaskan ini makasar tubuh, sungguh saya tidak merusaknya. Jadi ada penekanan, ada penegasan. Kalau tanpa inna, misalnya ana maka sarsuhu sekedar memberitahukan saya tidak merusaknya. Mungkin yang tadi yang bertanya masih ragu, mudarisnya mungkin masih ragu. Ana maka sarsuhu saya merusak, saya tidak merusaknya. Tetapi kalau ditegaskan dengan inna menjadi ini maka sarsuhu, maka maknanya lebih kuat, lebih tegas. Sungguh saya tidak merusaknya, sehingga menghilangkan keraguan. Ya, jadi mudaris menjadi yakin bahwasanya Hasyim tidak merusaknya. Karena Hasyim menegaskan dengan inna. Ini ya. Jadi berbeda antara ada inna dengan tidak ada inna, secara makna, secara pemahaman itu berbeda. Sebagaimana fungsi dari inna untuk taukid, menegaskan, menguatkan. Ya, ini. Sungguh. Ya, saya tidak merusaknya. Berikutnya. Ah, Raja'an Zakaria wa Hamzatu wa Hamzatu wa Hamzatu wa Usman man min Makkah min Makkata min Makkah. Ya. Ah, Raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Usman min Makkah. Apakah Zakaria dan Hamzah dan Usman dan Utsman sudah kembali dari Mekah. Ya, sudah kembali dari Mekah. Qala Hamidun la ma raja'u. Ma raja'u, ya. Ma raja'u. Tidak. Mereka belum kembali. Ya, mereka belum kembali, mereka tidak kembali. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia bisa dipilih yang lebih pas. Tidak kembali atau belum kembali. Ya. Kalau dalam bahasa Arab sama, lafadznya dengan ma. Ya. Jadi bisa bermakna tidak, bisa bermakna belum. Ya, tinggal disesuaikan. Ya. Ini ma roja'un. Berikutnya. Qala Abbasun. Ya Ustadu, kharajat tullabu, tullabul sujudu, wadhabu ilal mudiru. Ilal mudiri. Ilal mudiri. Abbas berkata, wahai Ustaz, pelajar-pelajar yang baru telah keluar dan pergi ke alas sekolah. Ya, kharajatullabul jududu wa zahabu ilal mudiri. Pelajar-pelajar yang baru itu telah keluar dan mereka pergi pada alas sekolah, menemui, menghadap alas sekolah. Berikutnya. Koran dari Syuh. Al-Fahintas Darsa Ya Tohatu dari Sebasa. Apakah kamu memahami pelajaran ini ya Tohat? Ya, Al-Fahintas Darsa. Apakah kamu memahami pelajaran ini wahai Tohat? Berikutnya. Kala Tohatu na'am fahimtuhu jayyidan. Ya, fahimtuhu jayyidan. Fahimtuhu jayyidan. Tolkar berkata, ya, saya memahami. Saya memahaminya. Fahimtuhu, saya memahaminya jayyidan dengan baik. Ya, saya memahaminya dengan baik. Ya. Ya. Berikutnya. Malal mudarrisu. Aka. Katabtal ajwibata. Ya. Faisal. Ya. Kak guru berkata. Apakah engkau menulis ajwibah, jawaban-jawabannya. Jawaban-jawabannya wahai Faisal. Ya, mungkin ini terkait dengan daras. Pada daras ada soal-soal, ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian mungkin murid ditugas untuk menjawabnya. Sehingga di sini Mudarris bertanya pada Faisal, "Akatabta al-ajwibata?" Apakah kamu menulis, maksudnya mengerjakan jawaban-jawabannya? Ya. Al-ajwibah ini bentuk jamak ya. Dari jawabun ini mufradnya. Berikutnya. Qala Faisal, "La ma katabtaha." Tu. Katabtuha. Ya. Ma katabtuha. Faisal berkata, "Tidak. Saya tidak menulisnya." Ya, saya tidak menulisnya. Menulis jawaban-jawaban tadi. Terus qala mudarrisu limadha? Mudarris berkata, "Kenapa?" Ya, limadha? Kenapa? Limadha ma katabtaha? Kenapa engkau tidak menulisnya? Berikutnya, jawab. Qala Faisal. Qala Faisalun. Faisal berkata, menjawab. tidak memahami al-as'ilata, pertanyaan-pertanyaannya, soal-soalnya. As'ilah ini jamak, ya, mufradnya soalun, soal jawab. Diserap dalam bahasa Indonesia ya, soal jawab. Persoalan atau soal dan jawab, jawaban. Itu dari bahasa Arab, soalun, jawabun. Ini. Termasuk ini mas. Ya, yang benar memang mengucapkan masalah ya, bukan masalah, tapi mas'alatun. Ucapan yang benar justru dipisah, mas'alah. Sesuai dengan bahasa aslinya dari bahasa Arab itu mas'alah, bukan masalah. Sekedar tambahan ya. Ini dari bahasa Arab mas'alah, dari sama asalnya dari soalan tadi mas'alah sama. Ya. Kemudian ini tadi ada li'annani ya, jadi juga melengkapi dari tamrin yang tadi sebelumnya, li'annani. Jadi li'anna tadi ketika diawali oleh lam, ini untuk menunjukkan alasan atau sebab. Dan ini bisa di apa? Artinya sebagai jawaban tadi dari pertanyaan limadza? Li'annani. Kenapa? Karena saya kata bakal dan demikian. Li'annani ma fahimtu al-asilata, atau yang tadi li'annahu maridun, karena dia sakit. Ini juga menunjukkan alasan atau sebab. Kenapa hamidun roja'ah? Kenapa roja'ah hamidun? Limadza roja'ah hamidun? Kenapa hamid pulang? Li'annahu maridun, karena dia sakit. Ini juga untuk menambahkan tadi, mungkin secara makna tadi agak terlewatkan. Jadi li'anna ya, ini digunakan untuk menunjukkan alasan atau sebab dari perbuatan, dari kejadian yang disebutkan sebelumnya. Dan tadi bisa ditunjukkan dari pertanyaan limadza sebagai jawaban dari pertanyaan limadza, kenapa. Kemudian dijawab li'anna kaza wa kaza, karena demikian dan demikian. Ini. Berikutnya. Qala al-mudarris. Hafidta surat al-fajri ya Ibrahimu. Pak Guru berkata, apakah engkau menghafal surat al-fajr wahai Ibrahim? Ya. hafidta surat al-fajri? Qala Ibrahimu, na'am hafidtuha. Ya, saya menghafalnya, menghafal surah al-fajr. Wa hafidtu surat al-tini ayuba. Dan saya menghafal surah al-tin juga, ya, ayuban juga. Dan saya juga menghafal surah al-tin. Berikutnya sama Rino, latihan-latihan terkait dengan hiwar, dengan percakapan ini, pada daras ini. Awalan yang pertama, ajib anil asilatil adiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Satu persatu langsung saja. Aina dahabat tullabul jududu? Kemana perginya pelajar yang baru, pelajar-pelajar yang baru? Itu, ya. Jawabannya? Dahabu ilal mudiri. Iya. Pada jawaban diganti dengan bomir atulab jama, maka bomirnya wawu yang bersama dengan dahaba menjadi dahabu ilal mudiri. Tingkatkan hanya dengan wawu, tidak perlu dahabatulabul jududu ilal mudiri. Bolehnya boleh, tapi kan terlalu panjang. Cukup yang ringkas dengan wawu. Zahabu ilal mudiri. Mereka pergi menemui mudir. Berikutnya. Ahina tolhatu darba. Ya. Ahina tolhatu darba. Naam fahima. Ya. Naam fahima. Kemudian ad-darsa diganti dengan ha. Fahimahu. Pada fahima ini terkandung fa'ilnya dhamir mustatir, ya, takdirnya huwa. Jadi fahima dia memahami, kemudian ad-darsa diganti dengan ha, kemudian bersambung fahima hu. Dia memahaminya. Dia telah memahaminya pelajaran tersebut. Berikutnya. Ayya suratin. Suratin. Hafizah. Hafizah Ibrahim. Ya. Hafizah. Hafizah. Surata. Apa? Jawabannya ya. Hafizah. Ini juga terkandung di sini. Fa'il yang memberi buah. Mustatir. Dia menghafal. Surah. Apa tadi? Al-Fajr. Dan? Surat Al-Fajr. Ya. Surah Al-Fajr dan Surah At-Tin. Berarti jawabannya Hafizah Surat Al-Fajri wa Surat At-Tini. Dia menghafal Surah Al-Fajr dan Surah At-Tin. Berikutnya. Man fatahan nawahida. Siapa membuka jendela-jendela itu? Ya. Fataha. Fataha. Ha. Fataha ha. Si An-Nawafidha diganti domir, ya. Domirnya ha. Fataha ha. Siapa? Aliyun. Ya. Fataha ha. Aliyun. Ini yang ditanyakan. Fa'ilnya, pelakunya. Ali. Maka di sebutkan di akhir kalimat ini. Fataha ha. Aliyun. Yang membuka jendela-jendela tersebut adalah Ali. Ali yang membukanya. Ini. Perhatikan uslub, bentuk kalimat, cara mengungkapkan dalam bahasa Arab seperti contoh-contoh ini, seperti ini. Ya. Berikutnya, tanyaan yang kedua. Wa hadhil alamata amamal jumali sahihati wa hadhil alamata amamal jumali ghairi sahihati. Letakkan tanda ini pada kalimat-kalimat yang sahih dan tanda ini pada kalimat-kalimat yang di depan kalimat yang tidak sahih, tidak benar. Yang pertama langsung, Pak Tomlin. Fataha Aliyun Fasla. Ali membuka kelas-kelas. Kelasnya satu, Al-Fatwa Mufra. Ali membuka kelas. Laisat. Ghoir. Sahih. Ghairu sahihah. Ghairu sahihatin. Kalau dibaca lengkap, ghairu sahihatin. Tanwin tidak ada alif lam ya. Ini fataha aliyun, ini aliyun ya, tanwin ya. Nah, kemudian kalau tanwin sesudahnya ada alif lam al fasla, maka membacanya ditambahkan nun antara tanwin dan alif lam tersebut. Karena aliyun tadi tanwin ya, tanwin kan bunyi nun sukun. Ya, tanwin itu bunyi nun sukun di akhir harakat. Nah, kemudian kalau sesudah ada alif lam al fasla misalnya, maka nun sukun tadi di kasrah. Jadi ditambahkan nun kemudian di kasrah. Aliyunil fasla. Ya, cara membaca ketika tanwin diikuti alif lam, maka ditambahkan nun yang di kasrah antara keduanya. Fataha aliyunil fasla. Bukan langsung aliyul fasla, itu akan menghilangkan tanwin. Padahal di sini di tanwin ini ya, tidak ada nun yang di kasrah antara keduanya. Aliyunil fasla. Seperti itu. Ya, ini ghairu sahihah, tidak benar. Berikutnya. Wa Utsmanu mimma kata. Ya. Zakaria dan Hamzah dan Utsman belum kembali dari Mekah. Sahihat atau ghairu sahihat? Sahihatun atau ghairu sahihatun? Sahih. Ya, sahih. Sahihat. Baik, benar. Ma raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Zakaria, Hamzah dan Utsman belum kembali dari Makkah. Benar. Sahih. Berikutnya. Ma kataba Faisalun. Kemudian alif lam al-ajwibata seperti ini tadi. Kalau disambung Faisalunil ajwibata. Nah, kata bahwa Faisalunil ajwibata li'annahu ma fahima ma fahimal as'ilata. Ya, ma fahimal as'ilata. Baik, Faisal tidak menulis jawaban-jawabannya karena dia tidak memahami soal-soalnya. Sahihah. Berikutnya. Ma kataba Faisalunil ajwibatal li'anna qala ma, isim dari anna mansub ya, qala ma hu maksurun ya, marfu dengan dhammah. Jadi li'anna hukum inna ya, isim dari inna mansub, isim dari anna juga mansub dengan tanda fathah. Li'anna qala ma hu maksurun. Jadi yang menjadi isim dari anna pada kata qala ma ya, mimnya di fathah, qala ma. Asalnya dhammah qalamu qalamun ya, menjadi li'anna qala ma hu maksurun karena penanya fathah. Faisal tidak menjawab, tidak menulis jawaban-jawaban karena penanya patah. Apa ini? Ghairu sahihah. Ada pertanyaan dari ini? Darat khamis, bacaan yang kelima ini. Ini dulu, kemudian beberapa sama hari berikutnya bisa dibaca, dipelajari. Kira-kira nanti apa yang akan dibahas di sini pada pelajaran ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kalau minkum untuk kekurangannya dan selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.